senang cinta selimur ngadem ngadem mati durung bisa tentram tekane saiki pancen suwe-suwe nggonmu citra janji aku kelak kelaku tekan saiki. Jangan lupa.